السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan lagi belajarnya. Kita masih membahas An-Nawasikh bagian yang pertama, yaitu Ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabaro. Ada kana dan saudara-saudaranya, ini sudah dibahas. Kemudian ada al-huruf al-musyabbahah bilaisa, sudah dibahas juga. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah af'alul muqarabah. Yang jelas ketiga ini memiliki amal yang sama, yaitu merofakan mubtada dan menasabkan khobarna. Bagaimana penjelasan af'alul muqarabah? Kita bahas sekarang. Saya bacakan terlebih dahulu, baru akan saya berikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daruni amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa amma af'alul muqarabah fahiya thalathatu aqsam. Ma wudi'a lid-dalalati 'ala qurbil khabar wa huwa kada wa karaba bi fathir ra wa kasriha wal fathu afsah. Wa awshaka وما وضع للدلالة على رجاء الخبر وهو عسى وحرى وخلولقاء وما وضع للدلالة على الشروع وهو كثير نحو طفقا وعلقا وأنشأ وأخذ وجعل وهذه الأفعال تعمل عمل كان. أفعال مقربة kalau diringkas itu ada tiga. Pertama, af'alul muqarabah itu sendiri. Dan penamaan af'alul muqarabah ini mimbabi taglib, ya, lebih umum digunakan, lebih sering digunakan, mencakup tiga ini. Yang pertama, af'alul muqarabah adalah ma wudi'alid dalalati ala qurbil khobar, sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan dekatnya khobar. Contoh, kada, karoba, au syaka. Ini sering diterjemahkan menjadi hampir atau nyaris. Hampir apa? Khobarnya dekat. Kemudian af'alur roja ma wudi'a lid-dalalati 'ala roja'il khabar adalah sesuatu yang diletakkan untuk menunjukkan atas harapan terhadap khabar. Jadi harapan khabar itu terjadi. Contohnya ada asa, ada haro, ada ikhlau laqa. Maka kalau kita terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia, ini bisa menggunakan semoga atau mudah-mudahan. Asa, haro, ikhlau laqa. Mudah-mudahan apaan? Apa ada roja, ada harapan khobar itu terwujud. Kemudian af'alu syuru ma wudi'a lid-dalalati 'ala syuru adalah sesuatu yang diletakkan untuk menunjukkan atas syuru. Syuru itu memulainya pekerjaan atau dimulainya suatu pekerjaan. Dimulainya suatu aktivitas, ya, dimulainya masuk ke apa aktivitas tersebut dilakukan itu. Ada lima, ada tawfiqa, ada 'alinqa, ansha, khadza, ja'ala. Sebenarnya ada lagi dua lagi, cuma di kitab ini ada lima saja. Nah, kita tampilkan contoh masing-masing. Nah, untuk kada, wa ma kadu yaf'alun. Ya, dan hampir saja mereka, ma, ya, tidak, yaf'alun, tidak mengerjakan. Ya. Dan hampir saja mereka tidak mengerjakan. Nah, ini kadu, ada isimnya, isim kada apa? Wau jama'ah. Ini isimnya, kemudian yaf'alun ini sebagai khobar. Nah, di sini dikatakan illa anna khobaroha yajibu ayyakuna fi'lan mudhari'an mu'akhkharan 'anha rafi'an lidhamir ismiha. Jadi khobarnya ini wajib menggunakan fi'il mudhari'. Itu yang pertama. Jadi khobar af'alul muqarabah secara keseluruhan ini wajib menggunakan fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari'nya yang kedudukannya sebagai khobar ini tidak boleh muqaddam. Harus muakhir, harus di akhir, ya. Ya, tidak boleh ya fa'alunya di awal, ini harus di akhir. Nah, kemudian dia nanti merofakan fa'ilnya, ya, merofakan fa'ilnya, fi'il mudhara ini. Nah, fi'il ini ya fa'ilnya ya marfu, sehingga jadi marfu. Karobal faqru ayyakuna kufron, nyaris kefakiran itu ya menyebabkan dia kufron, menyebabkan dia menjadi kufur, ya, menjadi kufur, menjadi kafir, menjadi kufur. Nah, ini karoba, kemudian al-faqru ini isimnya, kemudian khobarnya fi'il, menggunakan fi'il mudhari. Yushiku ayyaqa'a fih, yushiku ayyaqa'a fih. Nyaris dia terprosok atau terjatuh ke dalamnya. Kemudian ini untuk af'alul muqarabah. Jadi dekatnya khobar ya. Wa ma kadu yaf'alun, nyaris mereka tidak mengerjakan. Ya, khobarnya ini dekat ya. Nyaris mereka tidak mengerjakan. Ya, yakun kufra ini dekat ya. Nyaris. Hampir. Hampir itu terjadi atau tidak? Tidak, tidak terjadi. Cuma hampir, hampir terjadi. Kemudian yang kedua af'alur roja, ada asa, ada haro ikhlaulaqo. Contohnya asallahu ayyatiya bil fathi, mudah-mudahan Allah atau semoga Allah ayyatiya bil fathi mendatangkan kebaikan. Ayyutiya mungkin ya, bukan ayyatiya ini, ayyutiya. Asallahu ayyutiya bil fathi. Ya, coba dicek lagi ini ayyutiya mungkin. Ayyutiya bil fathi. Kan haro zaidun ayyaquma, mudah-mudahan Zaid berdiri. Ya. Semoga ya, pokoknya roja ini harapan. Ini Zaidun sebagai isimnya, kemudian yaqum ini sebagai khobarnya. Ikhlau laqat as-sama'u tamtura. Kenapa ini gunakan ta? Karena ini as-sama'u mu'annats. Mudah-mudahan atau semoga langit hujan ya. Semoga langit turun hujan. Nah, as-sama'u ini sebagai isim daripada ikhlau laqa, kemudian tamtura ini sebagai khobar. Ini menggunakan fi'il mudhari karena harus menggunakan fi'il mudhari. Nah, hanya saja lihat di sini. Yajib, ini saya berikan warna yang berbeda ini untuk memudahkan. Yajibu iqtiranuhu bi an in kanal fi'lu haro wa khlaw laqo. Nah, untuk dua ini, haro dan ikhlaw laqo, wajib menyertakan an. Ya. Menyertakan an pada khobarnya. Khobarnya kan yakum. Harus disertakan an sebelum fi'il mudhari tersebut. Ini hukumnya wajib. Berarti tidak bisa tidak. Berarti salah kalau haro zaidun yakum. Ya, atau ikhlaw laqat as-sama'u tamtur. Ah, tidak bisa. Harus menggunakan an wajib. Kalimatnya yajib. Ini berarti tidak boleh. Tidak ada. Nah, ini sampai sini dulu. Kemudian contoh tawfiqo. Wa tawfiqo yakhsifani alaihima. Ini af'alu syuru ya. Ya apa? Memulai. Ya. Wa tawfiqo yakhsifani. Keduanya menutupi. Menutupi apa? Alaihima miwarakil jannah. Ya, itu tentang Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Memulai menutupi badannya dengan daun surga. Ya, tof yang ko diterjemahkan mungkin memulai. Pokoknya memulai menutupi. Ya, tadinya kan tidak menutupi. Nah, memulai menutupi. Aliqa. Aliqa Muhammadun yaf'alul khaira. Ya. Muhammad memulai. Melakukan. Ya, sudah mulai itu aktivitas. Ya, yaf'alul khaira yaitu perbuatan baik. Aliqa Muhammadun yaf'alul khaira. Muhammad mengerjakan perbuatan baik. Memulai mengerjakan perbuatan baik. Maksudnya begitu. Nah, alika Muhammadun. Muhammadun sebagai isimnya. Kemudian yaf'alul khaira sebagai khobar. Ansha. Ansha syairu yanshudu syi'rahu. Ya, penyair mulai mendengungkan syairnya. Ya, menyuarakan syairnya. Syair sebagai isim daripada ansha yanshudu syi'rahu sebagai khobarnya. Sama fi'il mudhari juga ya. Pokoknya fa'lul muqarrabah itu khobarnya harus menggunakan fi'il mudhari. Akhadzat tiflu yabki ya. Anak kecil mulai menangis ya. Ini akhadzat tiflu yabki, anak kecil mulai menangis. Memulai aktivitasnya. Apa itu aktivitasnya? Itu menangis. Karena yabki itu adalah fa'l fi'il. Ini sebagai khobarnya. Ja'ala Muhammadun yatakallam, Muhammad memulai pembicara, mulai berbicara ya. Mulai berbicara. Ja'ala Muhammadun yatakallam. Ja'ala Muhammadun yatakallam. Nah, ini af'alu syuru, contoh-contohnya. Lihat di sini hukumnya wajib. Ini wajib. Kalau ada kalimat yajib berarti wajib. Wajib tajarruduhu min an ba'da af'ali syuru, dan wajib mentajarrudkan atau menghilangkan ya. An tidak menyertakan an setelah fi'il syuru. Jadi setelah fi'il syuru ini, khobarnya wajib tidak menggunakan an. Wajib tidak menggunakan an. Wajib tidak boleh menggunakan an. Ya. Berarti tidak benar kalau ada. Contoh misalkan, aliqa Muhammadun an yaf'al. Tidak bisa. Ya. Harus ini wajib. Wajib ya, kosong daripada an, wajib kosong ya. Berikutnya, wal aktsar fi asa wa aushaka, mana nih asa? Ini asa, aushaka, satu af'alu roja, satu af'alu muqarabah, aushaka dan asa. Ini tentang annya gimana? Wal aktsar fi asa wa aushaka al-ittiran bi an, ya kebanyakan, ya banyak untuk asa dan aushaka ini menyertakan an. Banyak berarti apa hukum itu banyak itu? Boleh, boleh dan umum digunakan. Ya umum digunakan apa annya itu? Sehingga asallahu an ya'tiya yushiku an yaqa. Pertanyaannya kalau tidak menggunakan an boleh tidak? Boleh tidak menggunakan an juga. Cuma kebanyakan menggunakan an ya. Di sini wal aktsar fi asa wa syaka al-iktiran bi an. Kemudian wal aktsar fi khabari kada wa karoba tajarruduhu ya min an ya. Kemudian untuk khabar kada dan karoba ini kebanyakan ini tajarrud ya kosong min an. Kosong kalau ini kebanyak kalau aushaka dan asa kebanyakan menggunakan, sementara kalau kada ya, dan karoba ini kebanyakan tajarrud, kebanyakan tidak menggunakan. Ini kalau aushaka dan asa ini kebanyakan menggunakan ya, meskipun tidak menggunakan juga enggak mengapa. Kalau kada dan karoba ini kebanyakan tidak menggunakan, kebanyakan mengkosongkan. Nah, gitu ya. Wa makadu yaf'alun karobal faqru ayyakuna kufran, ini menggunakan nih. Boleh enggak? Enggak menggunakan. Boleh, justru kebanyakan tidak menggunakan, ya. Karobal faqru yakunu kufr. Baik, itu penjelasan tentang af'alul muqarabah. Silakan kalau ada yang belum paham tanyakan. Kalau saya baca bisa nanti akan saya berikan jawabannya. Kalau tidak berarti tidak saya jawab. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.